قال لي دنيا الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من حديث أبو قطعة. صدق الله العظيم صلى الله عليه وسلم كريم كما لديكم الشيء menjawab tidak dan syukur kita aturkan dari kata Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berhak untuk menetapkan peradaban manusia. Ya Allah yang menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Salawat dan salam semoga diberikan kepada Rasulullah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah menyempurnakan risalah para nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan kehendak Allah di muka bumi. Syukur kita kepada Allah hari ini kita berjamaah salat zuhur. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah kemenangan kita di hari ini untuk meraih ridho dan taat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu dan Allah, insya Allah hari ini kita sampai pada kajian masih di hadis Arba'in. Kita sampai hadis yang keempat. Kemarin kita membahas hadis yang ketiga selama sebulan lebih, membahas tentang rukun Islam. Sekarang kita belajar rukun iman, namun ternyata hadis yang keempat ini langsung ke rukun iman yang terakhir. Tidak kepada Allah dulu, rukun iman kepada Allah, tapi iman pada qadar dan qadar. Ya, di sini kita akan belajar tentang apa itu qadar dan apa itu qadar, dan apakah perbedaannya antara qadar dan qadar, lalu di mana letak nasib dan musibah ya, yang ada di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita kaji, mari kita buka kajian kita dengan membaca doa waktu tiba bersama-sama. Bapak-Ibu bisa mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. Dan doa tadi membuka mata hati kita dan mata pikir kita untuk menimba hikmat dari hadis Arba'in yang keempat ini. Baik, Bapak Ibu Bapak Tuhan, biasanya kita baca bersama-sama. Ini hadisnya cukup panjang, khawatir kalau dibaca sama-sama Bapak Ibu habis tenaga nanti, apalagi lagi sahur. Cukup kita lihat saja, atau bisa dilihat di gadgetnya masing-masing ya. Dan sekalian di hadis Arba'in yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman, Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kunyahnya, nah, itu Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Beliau punya anak namanya Abdurrahman. Di Arab itu ada tiga sebutan bagi seseorang. Satu ada nama, kedua ada kunyah, ketiga ada laqab. Ya. Kayak Abu Bakar, itu bukan nama, itu kunyah. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Namanya Abdullah, itu nama asli Abu Bakar. Kunyahnya disebut Abu Bakar karena beliau punya anak yang gadis, Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang gadis, yang dinikahi gadis adalah Siti Aisyah. Tapi ada juga yang menyebutkan riwayat itu Siti Maria, Maria Al-Qibtiyah juga gadis ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Aisyah ini gadis. Nah, gadis bahasa Arabnya Bakar. Abu Bakar punya anak gadis, maka disebut Abu Bakar. Bapak-bapak yang punya anak gadis itu bisa disebut Abu Bakar. Itu kunyah. Nah, ada laqab. Laqab itu gelar. Laqab itu gelar. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini laqab. As-Siddiq laqab. Seperti Umar itu laqabnya Al-Khuruf. Abu Bakar As-Siddiq. Itu pengertiannya. Baik, Bapak-Ibu yang berhati-hati Allah, Abdullah bin Mas'ud ini kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, karena beliau punya anak namanya Abdurrahman. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling indah bacaan Qur'annya. Paling indah bacaan Qur'annya. Dan beliau menjadi guru Qur'annya para sahabat. Kalau di kita di Bandung ada Ustaz Abu Rabbani, di zaman sahabat ada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nama aslinya Abdullah Ibn Mas'udin. Kenapa disebutnya Abdullah? Kebanyakan disebutnya Ibn Mas'ud. Karena di zaman Rasulullah ada beberapa orang sahabat yang namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Rawaha, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, ketika dipanggil Abdullah, semuanya ngeliat. Nah, maka dipanggilnya ujungnya, kunyahnya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Rawaha, Ibnu Zubair. Baik, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, haddatsana, telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. As-sadiq, yang benar, berkata jujur. Al-masduq, lagi dibenarkan. Nah, ini matan hadisnya. Kalau ini namanya sanad, ya awal sanad. Dan ini matan. Sanad itu perjalanan hadis dari Rasulullah ke sahabat sampai ke Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya. Kalau isi hadis namanya matan. Ya, matan hadisnya ini. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yajma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummi, di dalam rahim ibunya, 40 yawman, selama 40 hari, nutfatan, dalam keadaan berbentuk sel telur. Kalau sel telur bahasa itunya apa? Spermatozoid. Setelah terjadinya reproduksi, mafhum oleh sperma, ya, spermatozoid, jadi spermatozoid sudah memiliki kromosom yang sepasang kromosom. Kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian yakunu, berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah, misla dzalik, 40 hari juga. Ya, jadi setelah dalam bentuk nutfah 40 hari lalu berubah menjadi 'alaqah. Jadi mengalami pembelahan dari satu sel menjadi dua sel, menjadi empat sel. Kita mengenal ada prosesnya, metafase, telofase, interfase, gitu ya. Ada mitosis, ada meiosis, ya. Apalagi saya belum belajar waktu SMA. Sama yang kuna mudgoh dan badan tadi. Kemudian berubah menjadi mudgoh, daging. Jadi mengalami diversifikasi di tahun ke-40 hari berikutnya. Diversifikasi, diferensiasi, diferensiasi organ tubuh. Ada yang membentuk kepala, ada yang membentuk ekor, membentuk tangan, kaki, ya. Mudghah. Setelah sempurna 40 hari, sehingga genap 120 hari atau 4 bulan, thumma yursalu ilahi al-malak. Kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya membawa buku catatan takdir. Ketika itu, ruh sudah akan ditiupkan. Ya. Fayanfuhu fihi ruh. Ditiupkan dulu ruh. Jadi setelah kita mengalami pembelahan tadi, dari satu sel menjadi dua sel, terus sampai terjadi diferensiasi organ tubuh, bentuk tubuh secara sempurna, ya, 4 bulan tadi, baru ditiupkan tuh. Fayanfuhu fihi ruh. Maka ditiupkan ruh kepadanya. Maka, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka dicatatkanlah 4 kalimat untuknya. 4 catatan takdir. Dalam hadis yang lain 5. Ya, dari riwayat Imam Muslim itu 5. Bikat bi rizki, dengan dicatat rizkinya. Malaikat itu bertanya, ya Rabbi, kaifa bi rizki, uktub hakada. Ya Allah, bagaimana rizkinya? Tuliskan demikian. Bapak-Ibu sekalian, dulu saya membayangkan rizki kita itu dalam bentuk nominal. Saya Rahmat Baikuni, rizkinya 5 triliun dolar barangkali, ya. Kalau rupiah sedikit. 5 triliun dolar, mumpung lagi naik 14 ribu rupiah. Ya. Kemudian, rizki itu ternyata pada akhirnya saya memahami dalam bentuk peluang. Untuk orang seperti saya, pasiennya saya seperti ini, IQ-nya seperti ini, EQ-nya segala macam saya seperti ini, oh, cukup 5 peluang saja. Dengan 5 peluang ini dia bisa mendapatkan semua karunia Allah, rizkinya. Nah, berapa banyak peluang yang kita dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Kemudian, wa ajalihi, dicatatkan pula ajalnya. Ajal, Allah tetapkan detiknya, menitnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya. Itu sudah tetap, tidak bisa dipundurkan dan dipajukan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa ditangguhkan barang semenit pun, sesaat pun ataupun dimajukan. Jadi waktu itu sudah paten. Hanya di mana kita meninggal dunia dan dalam kondisi apa kita meninggal dunia, itu pilihan kita. Makanya Allah biasanya memberitahu pada seseorang itu 100 hari lagi akan meninggal. Dikasih tahu, termasuk Firaun, 100 hari lagi mau mati, dia dikasih tahu. Dan Firaun ini setiap pagi dan petang diperlihatkan surganya, nerakanya. Bagaimana tidak stresnya Firaun, setiap hari dua kali pagi dan sore dia melihat nerakanya. Nih Firaun, kalau kamu masih mengaku Tuhan, tidak beriman, ini neraka kamu. Oh, stres luar biasa. Kenapa Allah beritahukan pada kita 100 hari lagi, sebulan lagi, seminggu lagi, sehari lagi? Itu maksudnya memberikan kesempatan. Ini bahan bijaksananya Allah. Mau dipakai apa tuh? Injury time kita mau dipilih. Itu terserah kita. pilihan kita. Mau di mana kita mati, mau dalam keadaan apa kita mati. Itu pilihan kita. Namun ada kisi-kisi di Rasulullah SAW, man ahya ala syai mata ali. Siapa yang dominan dalam satu kondisi, dia kemungkinan besar mati dalam kondisi itu. Jadi hati-hati yang demen maksiat, terlalu sering berbuat maksiat, jangan-jangan mati ketika bermaksiat. Rajin menghadiri majlis taklim, insyaallah meninggal di majlis taklimnya. Rajin bersedekah, insyaallah meninggal ketika sedekah. Makanya banyak yang meninggal di spesifikasi profesi mereka. Pilot meninggalnya ketika bawa pesawat, jatuh pesawatnya. Ya, nahkoda tenggelam pesawatnya. Sang penakluk Panji meninggal dimakan komodo kan. Begitu juga siapa prosesnya, begitulah. Itu kisi-kisi dari Rasulullah SAW. Kemudian apalagi wa'amalihi, dan amal perbuatannya. Artinya Allah sudah menetapkan ada kadar amal yang bisa dilakukannya. Ya, ada kadar amal yang bisa dilakukannya sehingga setiap orang tidak sama. Ya, kemudian juga wasakir wasaidun, susah dan senangnya, duka dan sukanya. Kadar sukacita kita, kadar duka kita juga sudah Allah ciptakan. Berapa banyak dominannya, mana yang dominan, suka duka, sukacita apa duka cita, tergantung pilihan kita juga, cenderung kita kemana. Ya, di situ ada nasib Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha illa ghair, yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna hadakum, sesungguhnya salah seseorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh dia akan beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sungguh antara dia dengan surga, gara-gara dia sering melakukan amal ibadah surga, istiqomah dia dengan amalan ahli surga, sehingga tercipta jarak hanya satu hasta saja antara dia dengan surga. Dalam satu hadis saya, satu jengkal. Ya. Kana rajulun ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta baina yakunu bainahu wa bainal jannah kita shibrin. Shibrin jengkal, zira' hasta. Saking istiqomahnya dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Kalaupun dia loncat, udah masuk surga. Hatta ma yakunu baina wa baina illa zira, sampai sehasta antara dia dengan surga. Fayasbiqu alil kitab, lalu dia didahului oleh ketetapan Allah atas pilihannya itu. Ini qada. Fayamalu bi amali ahli nar, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Di saat injury time hidupnya limit dengan kematian, dia memilih amalan ahli neraka pada seumur hidup berbuat amalan ahli surga. Ketika dia berbuat di akhir hayatnya amalan ahli neraka, mati saat itu dia masuk neraka. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tercipta jarak satu hasta antara dia dengan neraka. Fa yasbiqu alaihi kita, maka Allah tetapkan kepadanya satu urusan sebelum kematiannya. Ya. Faya malah bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia memilih amalan ahli surga. Dakhulanna fayadkhulha, maka dia masuk ke dalam surga. Maksudnya pada tadinya dia beramal dengan amalan ahli neraka, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Mati ketika itu, maka dia masuk surga. Sebagaimana cerita yang kita pernah dengar, ada seorang pezina, ya, ketika dia kedapatan kehausan dalam satu perjalanan, dia hampir-hampir meninggal, hampir mati. Dia mencari air di sana kemari susah, tiba-tiba dia menemukan sebuah sumur yang airnya ada. Maka dia turun, karena tidak bisa menjangkau, maka dia bisa menjangkaunya dengan sepatunya. Dengan sepatunya dia ciduk air tadi untuk dia minum. Ketika dia mau minum, dia mendengar ada hembusan nafas seekor anjing yang juga sama sedang sakarat. Itu dilihat, dia mendahulukan anjing tadi dengan tenaga tersisa, dia naik ke atas dan dia berikan minum pada anjing tadi. Ketika anjing itu minum, dia pun dicabut nyawanya. Rasulullah SAW menyebutkan dia ahli surga. Atau seumur hidupnya dia berzina. Dari hayatnya dia beramalan dengan amalan ahli surga tadi, dia menyelamatkan seekor anjing. Apalagi menyelamatkan manusia, menyelamatkan seekor anjing aja, makhluk Allah yang dianggap hina najis ini, ternyata dia berbuat surga. Jibarullah Rabbakumullah, akhir kehidupan kita ini adalah akumulatif. Kalau banyak kebaikan yang kita lakukan, insya Allah, usul khatimah. Kalau banyak dosa, nah ini agak berat. Agak berat di kematian kita. Walaupun pada akhirnya masuk surga, jika tidak ada dosa, syirik. Bapak yang sekalian yang dapat Allah, masih ada waktu. Bapak yang sekalian, saya ingin menggambarkan tentang perbedaan qada dan qadar. Di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Muslim, Sarah Syah Nawawi, saya temukan yang dicatat itu 5. Ya. Idza kana ibnu adam fi batni ummiha arsalallahu lahu malakan. Jika seorang anak cucu Adam ada di dalam rahim ibunya, Allah utus satu malaikat sama kayak tadi, membawa buku catatan. Fakutiba lahu min khadrihi ila akhir hayati. Maka dicatatkanlah takdirnya hingga akhir hayatnya. Yang pertama yang malaikat tanyakan adalah gender. Rabbi, ayah Rabbi, adzakarna unsa? Ya Allah, si bulan ini laki-laki apa perempuan? Uktub hakada, kata Allah. Tuliskan dia laki-laki. Kalau kata Allah laki-laki, pasti ditulis laki-laki. Ketua kata Allah perempuan, pasti perempuan. Kalau kita catat, malaikat tidak salah dengar. Kata Allah laki-laki, der perempuan. Jadi bencong. Apakah bencong ini gara-gara malaikat salah dengar? Bukan. Ini barangkali karena mutasi genetika. Kita kenal ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter. Ya. Sindrom Turner ini perempuan yang hanya punya satu kromosom autosom, kromosom seks, X saja. Maka dominasi adalah sifat laki-laki. Padahal dia perempuan. Ada sindrom Klinefelter. Laki-laki yang punya dua kromosom autosom X, XXY. Sehingga sifat perempuan muncul dalam tubuhnya, organ tubuhnya. Payudaranya membesar, pinggulnya membesar juga. Payudaranya tumbuh. Sehingga tindak tanduknya lemah lembut, ya, lemah mulai. Nah ini barangkali karena mutasi genetika, karena perilaku parentalnya, ya. Jadi perilaku orang tua sangat berpengaruh pada lahirnya. Mohon bisa bicara di kelamin para dokter, ya. Nah, ternyata jenis kelamin Allah tetapkan ketika berusia 4 bulan. Yang kedua, suka duka tadi sama. Yang ketiga rezeki, yang keempat jodoh, yang kelima aja. Tentang jodoh, saya memahami bahwa yang Allah jodohkan itu karakter, bukan A dan B, bukan Romeo dan Juliet yang Allah takdirkan tentang jodoh. Ya, ternyata yang Allah takdirkan itu karakter. Saya paham ini dari Quran surat An-Nur ayat 26. Allahu minasyaitan rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Perempuan yang buruk akhlaknya akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang buruk pula. Wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk akan menjadi pasangan bagi perempuan yang buruk. Wa thayyibatu lit-thayyibin. Laki-laki perempuan-perempuan yang baik akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik akan menjadi pasangan bagi perempuan yang baik. Jadi kalau pengen dapat pasangan atau jodoh yang soleh, solehkan dulu diri kita. Karena solehkan solehnya diri kita menjadi magnet yang menarik mereka yang soleh juga. Gak mungkin seorang yang soleh menarik penjahat jadi jodohnya. Enggak. Ya kecuali memang ada kodo Allah di sana. Baik. Bapak Ibu yang mati Allah, apa bedanya kodo dan kodar? Tadi berdasarkan hadis yang kita bahas, kita kaji ini, ada 5 yang Allah takdirkan bagi kita ketika kita di dalam rahim. Jenis kelamin, suka duka, rezeki, jodoh, dan ajal. Ada hadis lain yang menguatkan kalau takdir ditetapkan lebih dulu daripada kodo. Yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Rasulullah bersabda, "Inna Allah qadara al-maqadira qabla ayyalqa samat wal ard bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah mencatatkan takdir bagi makhluknya di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan dia tidak akan berubah, la yataghayyar hatta taqum as-sa'ah. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Oh, berarti takdir tidak berubah. Sifatnya air basah, takdir. Kalau dipanaskan mendidih, takdir. Kalau didinginkan, dibekukan, jadi es. Nah itu takdir Allah. Mana yang mau kita pilih? Ya itu pilihan kita. Mana yang akan terjadi tergantung proses di alam semesta. Nah yang berpilar makhluk, ini yang disebut dengan takdir. Jadi takdir ditetapkan lebih dulu sebelum makhluk diciptakan. Tentang apa saja makhluk yang ada, seperti apa sifat-sifatnya, berapa jumlahnya, itu Allah takdirkan. Baik buruknya, ya, jika bersenyawa apa yang terjadi, itu juga Allah takdirkan. Nah kemudian, ada yang disebut dengan ketetapan lain dari Allah, yang Allah takdirkan juga bagi kita, yaitu posisi manusia. Yang pertama ada posisi musayyar. Musayyar adalah posisi di mana manusia ada dalam ketetapan Allah secara mutlak, tidak bisa berubah. Kita hanya bisa menerima. Saya dilahirkan sebagai laki-laki, Allah ciptakan saya laki-laki. Gak bisa saya berubah menjadi perempuan. Walaupun seseorang laki-laki berubah menjadi perempuan karena operasi kelamin yang dilakukan, pergi misalnya terbang ke Korea Selatan, kebanyakan ke Korea Korsel ya Pak, kalau operasinya sekelamin. Kemudian berubah menjadi perempuan tuh secara fisik boleh, tapi hormon mungkin nggak bisa di nggak bisa diciptakan ya atau tidak bisa berubah. Nah, di mata Allah tetap dia tercatat sebagai laki-laki selama hidupnya, dia berlaku hukum laki-laki walaupun dia berubah menjadi perempuan. Berubah takdir musayyar ini syirik atau dosa besar. Sepanjang hidupnya dia melakukan dosa besar. Ya, taubatnya gimana? Kembali lagi jadi laki-laki, operasi lagi perempuan, balik deh itu. Yang kedua mukhayyar. Mukhayyar adalah posisi di mana manusia mendapatkan hak pilih dalam hal apapun dalam hidupnya. Al-haqqu minallah lil insani ayyatakhayyaru ma yahtaju ila lihayatih. Ala kulli syai. Atas dalam segala hal. Termasuk memilih siapa Tuhannya, itu berhak. Silakan bebas, laikra fiddin. Tapi setiap pilihan ada balasan, ada konsekuensi perhisaban, perhitungan. Ya. Nah, kemudian ada mumayyiz yang ketiga, posisi di mana kita sudah dicatat kebaikan kita, amal perbuatan kita sudah dicatat, yaitu usia akil balig atau usia mukallaf. Nah, karena ada sifat muhayyar inilah, ya kan ada sifat muhayyar, maka ada persinggungan antara takdir dengan pilihan kita. Disitulah lahirnya qada. Jadi qada ini lahir setelah takdir. Atau bisa dikatakan qada ini adalah ketetapan Allah yang Allah putuskan ketika makhluk menjalani takdir. Itu qada. Sebagai contoh maksudnya, kita tahu Fir'aun ini mengaku Tuhan. Dia mati tenggelam di Laut Merah. Jadi Allah melakukan fit and proper test untuk Fir'aun ini, uji kelayakan. Mau Fir'aun ke Tuhan, benar gak Tuhan dia? Yuk kita berenang di Laut Merah. Ternyata dia gak bisa berenang, berarti gagal dia, gak bisa jadi Tuhan. Ya, tapi bukan berarti Tuhan, itu salah satu tesnya, bukan bisa jadi bisa berenang. Bukan maksud saya itu, hanya kelakar saya. Intinya penuh sekali ya. Fir'aun mati di Laut Merah. Pertanyaannya, apakah qada atau qadar? Pasti jawaban kita, qada, bukan qadar. Ingat, qadar ditetapkan atau takdir ditetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan Allah tidak pernah menakdirkan kezaliman bagi hamba-Nya. Kesusahan tidak. Wa mallahu bizzalamin lil 'abid. Bizzalamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hamba-Nya. Tapi hambanya itulah yang menzalim diri sendiri. Dia memilih keburukan untuk dirinya. Karena Allah sudah menciptakan takdir itu rumusnya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Laha maka sahabat, dia akan mendapatkan kebaikan sebagai kebaikan balasan dari kebaikan yang dia lakukannya. Wa alaiha maka sahabat, dia mendapatkan siksa, dia mendapatkan azab karena dia memilih keburukan dari takdir Allah. Allah menakdirkan kebaikan keburukan. Kebaikan Allah takdirkan balasannya kebaikan, keburukan Allah takdirkan balasannya keburukan, azab atau bencana. Mana yang kita pilih? Itu pilihan kita. Mana yang terjadi? Itu pilihan kita. Nah, itulah qada. Jadi qada ini adalah ketetapan Allah ketika makhluk menjalani takdir. Fir'aun melampaui batasan dari Allah. Dia memilih keburukan, maka Allah hukum dengan keburukan itu. Jadi tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu qada, bukan qadar. Disitulah terletaknya nasib. Ada nasib baik, ada nasib buruk. Nah, tadi kata Rasulullah SAW, mana yang dia pilih, walaupun di akhir hayat dia memilih kebaikan, seumur hidupnya berbuat buruk, di akhir hayat dia memilih kebaikan, dia husnul khotimah, ujung-ujungnya masuk surga. Karena kebaikan hanya akan membawa kepada surga. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inna albirra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku benar, hendaklah kalian bersikap jujur. Karena kebenaran dan kejujuran akan membawa, karena kejujuran, sidqa akan menunjuk pada kebenaran, menuntun pada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebenaran yang kita lakukan akan menuntun kita ke surga. Walaupun hanya di akhir hayat tadi. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba. Hindari perbuatan dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan bohong akan menuntun kalian pada perbuatan dosa, pada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilanna. Keburukan itu akan menuntun kepada neraka. Tadi kata Rasulullah, seumur hidup dia berbuat ahli surga. Tercipta jarak antara dia dengan surga satu zirah, satu hasta. Di akhir hayatnya dia berbuat dosa, mati ketika itu. Yahdi ilanna, akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini hadis ayatnya, rumusan dari Allah. Ini rumusannya. Bisa dibilang rumus hukum kausalitas. Ya, what goes around, come around. Ketika kita menebar kebaikan, alam akan merespon dengan kebaikan. Pertanyaan penting bagi kita, Bapak sekalian. Saya bertanya pada Bapak Ibu yang hadir di sini. Angkat tangan yang pernah membaca atau mendengar di zaman Rasulullah pernah terjadi musibah. Pernah terjadi bencana alam. Bukan musibah, bencana alam. Sehingga sekian orang sahabat meninggal dunia. Ada orang-orang? Tidak ada. Baik, itu terlalu jauh ke Rasulullah. Sekarang, di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir, ada yang pernah mendengar sekali saja seumur hidupnya, diberitakan Brunei Darussalam terkena banjir, terkena gempa, terkena longsor. Sekali saja. Ada yang pernah mendengar? Padahal Brunei nempel dengan kita, Bapak Ibu. Nempel dengan Indonesia, nempel dengan Kalimantan. Kok tidak pernah diberitakan? Lalu kita, banyak sekali musibah. Pertanyaannya, apa? Ada rumusnya bencana itu, Bapak Ibu sekalian. Silakan kaji di rumah. Rumus bencana alam menurut saya adalah Quran surat Al-Anfal ayat 33. Itu rumusan bencana. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, "Pemakaian Allah liwa'adzibahum ma'amtafihim." Tidak pantas bagi Allah atau tidak mungkin bagi Allah akan menyiksa manusia sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ma'amtafihim. Sahabat Rasulullah masih menyeru mereka untuk melakukan kebaikan kembali pada Allah. Enggak mungkin Allah menimpakan azab itu. Yang mungkin Allah menimpakan bencana kepada mereka. Namun ayat ini tidak bisa kita pahami mutlak secara redaksional. Karena Rasulullah sudah tidak ada sekarang, berarti ayat ini tidak berlaku. Berarti maksud dari ayat ini adalah, selama kaum itu, bangsa itu mengamalkan sunnah Rasulullah, enggak akan ada tuh yang namanya azab. Enggak akan ada yang namanya bencana. Kecuali jika dia ujian. Itu yang pertama. Jadi selama melaksanakan Quran dan Sunnah, Sunnah Rasulullah, enggak akan pernah kena bencana. Buktinya tadi, zaman Rasulullah enggak ada sahabat yang kena bencana alam. Meninggal dunia sekian orang tidak. Pernah di zaman Rasulullah terjadi gempa bumi. Sekali itu. Ketika Rasulullah dan para sahabat berjalan di Gunung Uhud untuk perang Uhud. Ketika itu goyang Gunung Uhud. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, matahadas bina, matahadas bihada jabal. Ada apa gunung ini? Ada apa dengan kita ya Rasulullah? Lama tuh goyang. Kemudian Rasulullah berkata, ya Uhud, uskut anta. Enna fi zahrika alladina yashtasiluna fi sabilillah. Hei Uhud, diam kamu. Di punggungmu ada orang yang akan mati syahid. Di jalan Allah. Diam untuk Gunung Uhud. Ingat ya, bagian sekalian, makhluk yang ada di langit dan bumi itu makhluk Allah. Dan mereka tidak akan berbuat kecuali atas apa yang Allah perintahkan. Akhir Allah. Air, kemana mengalir? Perintah Allah. Tsunami, itu perintah Allah. Cuma ada yang diciptakan memang. Ada human made. Kita tidak bahas di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Adakah bencana alam human made? Ada. Ada sebuah alat yang bernama HAL. High Frequency Active Orolizer Project. Dulu diciptakan Amerika untuk menciptakan Iron Dome. Ada tiga lapis Iron Dome hologram sehingga roda Rusia ketika Perang Dunia itu hancur. Hancur sebelum jatuh ke Amerika. Ketika kena Iron Dome tadi, meledak. Jadi tidak sampai ke Amerika. Pernah digunakan oleh Israel untuk menangkal rudal Ijudin al-Qassam dari Hamas. Ya. Hari ini mereka dimodifikasi, mereka memodifikasi alat HAL ini menjadi multifungsi. They can create the weather control. Mereka bisa menciptakan cuaca, mengontrol cuaca, menciptakan hawa panas di musim dingin bisa. Menggunakan HAL. Silakan cari di YouTube, barangkali masih ada. HAARP. Tsunami Jepang, tsunami Aceh, ini kemungkinan besar human made. 3 hari setelah tsunami Jepang 2011 bulan Maret, Perdana Menteri Jepang mengatakan HAL behind in this disaster. Yang muncul di CNN. The earthquake 8.9 caused by HAL. Gempa bumi 8 skala Richter di Jepang itu disebabkan oleh HAL. Itu kata CNN. Silakan Bapak Ibu sekalian kaji. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita masih sebelumnya. Masih lihat kita coba lihat motif gempa ya. Sebentar saya lanjut dulu. Nanti saya perlihatkan bagaimana kondisi kita, saudara-saudara kita di Lombok. Kata musibah di dalam Al-Quran itu banyak. Ada beberapa tempat. Nah, kapan musibah itu akan terjadi? Allah pun sudah mencatatkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid ayat 22. Wahabnya syaitan rajim. Masalah bi musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpa fil ardi di muka bumi walafi anfusi kepada pada diri kalian sendiri. Illa fi kitabin, melainkan di dalam lauhul mahfuz min qabli an nubuha. Sudah Allah catat sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum menciptakan kita bumi. Inna dzalika Allahu yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah. Lalu bentuknya apa musibah? Kita kenal dulu apa itu musibah. Musibah diambil dari kata asaba yusibu musibatan. Al-hal aw syai'un alladhi yusibul insan aw jinnan la yuridu hudurah imma faja'atan aw murattaban. Sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, oleh siapapun kedatangannya, baik itu datang tiba-tiba ataupun perlahan-lahan, manusia tidak menyukainya. Nah, terkadang itu dipandang musibah. Nah, musibah dalam Quran itu ada tiga motif. Yang pertama ujian hidup, yang kedua peringatan, yang ketiga azab. Kapan musibah itu menjadi ujian hidup ini bagi orang beriman? Di dalam surat At-Taubah ayat kedua Allah menyatakan bahwa siapapun yang mengatakan beriman pada Allah, pada Rasul di akhir pasti diuji. Tujuannya untuk mengukur kadar keimanannya, kadar kesungguhannya dengan imannya, dan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Hasibannasu ayyusraku ayyakuna anahum la yaftun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji? Jadi siapapun yang beriman pasti diuji. Nah, musibah dalam Al-Quran bisa bermakna ujian hidup bagi orang beriman. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yaitu orang-orang yang ketika ujian dari Allah datang, apakah berupa rasa lapar, rasa apa, takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, cacat, kekurangan buah-buahan, itu pasti datang. Cuma itu akan berbuah pahala bagi orang-orang yang bersabar. Maka Allah gembirakan mereka dengan pahala. Wabashiris sabirin, siapa orang yang akan mendapatkan pahala di balik musibah ini? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila timpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu itu. Rasulullah mencontohkan, nah ini ada bayan ta'kid, fungsi hadis terhadap Quran, ta'kid. Jadi kalau Quran diterjemahkan dengan akal nanti salah ya. Kata dolan kalau diterjemahkan sesat ya salah ya. Jadi lihat asbabun nuzulnya, lihat ada hadis enggak? Nah, ada asbabun nuzul, ada hadisnya. Apa itu? Nah, ini salah satunya. Hadis Rasulullah menguatkan tentang ayat ini. Maka didoakan, dicontohkan doa ketika kita tertimpa musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khaira minha. Allahumma ya Allah ajirni, beri aku pahala fi musibati, dalam musibah yang menimpaku ini. Wa akhlifni, berikanlah pengganti bagiku khaira minha, yang lebih baik daripada. Nah, inilah ciri orang yang beriman. Ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika ada musibah, dia tidak memaki-maki Allah. Dia tidak meratapi bencana tadi. Tidak. Tapi dia beristijab, mengembalikan itu pada Allah. Dan dia berdoa seperti tadi. Nah, inilah yang kata Rasulullah, kata Allah, gembirakanlah mereka. Itu ciri orang yang sabar. Nah, bagi mereka, ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhannya. Kalau Allah bilang salawat untuk kita dari Allah, berarti ampunan. Kalau malaikat doa, ya Allah ampuni si fulan, itu artinya salawat. Wa rahmatan, kasih sayangnya. Rahmat dalam hal lain adalah surya. Nah, ini uji musibah sebagai ujian. Yang kedua, musibah sebagai peringatan. Allah gunakan kata musibah di dalam Quran surat Ali Imran 165. Ini sebagai peringatan. Rasulullah sudah bilang sama pasukan panah di Gunung Uhud, jangan turun sebelum aku perintahkan. Maka perang pun terjadi, Gunung Uhud ramai. Kaum muslimin menang di tahap pertama. Karena kuncinya di Uhud, ya, orang yang di bawah itu habis di mana? Menang tuh. Ketika menang, kalah yang di bawah itu harta ghanimah bergelimpangan. Yang di bawah berebut harta ghanimah, orang-orang beriman deh. Yang di atas bilang, itu yang di bawah enak-enak aja, kita yang panahin mereka, mereka mati, mereka yang bagi. Yang di bawah yang bagi-bagi harta ghanimah, ayo turun bisa teka bagian. Nah, mereka lupa sama larangan Rasulullah, jangan turun sebelum ada komando. Mereka turun tuh. Khalid bin Walid belum masuk Islam saat itu. Nah, ini kunci kemenangan kaum muslimin di Gunung Uhud, di kalangan pemanah. Kita ingin untuk mereka turun berebut ghanimah. Diambil tuh. Nah, diambil posisi itu. Kaum muslimin yang pemanah habis tuh yang di Gunung Uhud. Balik artinya kaum muslimin yang berebut ghanimah dipanahin. Sampai Rasulullah terluka kan? Kalah di tahap awal perang Uhud ini. Nah, Allah sebut itu musibah. Nah, musibah ini yang dalam kata ini, dalam ayat ini, itu motifnya adalah peringatan bagi mereka yang melanggar larangan Allah. Yang ketiga kita bersepat adalah azab. Ya, na'udzubillah, ini yang tidak boleh terjadi. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 47, Allah menggunakan kata musibah ini bermotifkan azab. Baik, bagaimana azab diturunkan? Itu bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 65. Qul, katakan oleh Muhammad, huwal qadiru ala ayyabasa alaikum. Dialah Allah yang maha kuasa untuk menurunkan atas kalian azaban, siksaan. Jadi azab itu turun dalam bentuk bencana. Dan ini tugas malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril bukan hanya menurunkan wahyu, tapi menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Jadi salah satu motif bencana alam adalah azab. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Sudah 3 kali diperingatkan, masih melakukan. Baik, muslim yang mati Allah. Nah, bagaimana cara Allah menurunkan azab? Satu, min fawqikum, dari atas kalian. Bisa berupa hujan, petir, hujan batu, hujan es, hujan badai, apalagi pernah dari atas, pernah hujan katak ya. Kalau hujan katak itu musibah bukan? Azab bukan? Pernah juga hujan lele ya. Kalau ini kayaknya rahmat bagi tukang pecel lele. Di Bangladesh kalau tidak salah pernah hujan lele. Jadi lele itu terbawa-terbawa oleh angin, dibawa kemudian jatuh di satu tempat. Itu jadi hujan lele. Di zaman Firaun pernah hujan batu, hujan meteor, itu dari atas. Dan kemudian Allah minta di arjulikum, atau di bawah kaki kalian, gempa, longsor, banjir, atau di bawah kaki. Atau yang ketiga, bagaimana bencana itu bisa datang berupa azab? Oh, yang bisa kumsyi'ah, berarti kumpah atau kumpah asal. Satu kelompok, ya, umat Islam terpecah, umat manusia terpecah, maka kelompok yang zolim punya kekuatan menimpakan keganasannya kepada kejahatannya pada kelompok yang lemah. Itu yang terjadi hari ini. Nah, itu juga bisa dikatakan azab. Kalau yang berkata Allah, apa yang terjadi di Maroko kita tidak bisa mengklaim, tidak bisa memvonis itu azab, tidak ya. Itu hak Allah kalau memberikan vonisan tadi ya. Kita tidak berhak untuk menyatakan apapun, dan kita doakan saja mereka yang mengalami peristiwa itu mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ganti dari apa yang luput dari mereka. Ini kondisi terakhir yang saya dapatkan dari dua rekan kami yang kita kirim ke Lombok, di Lombok Utara. Harusnya para pemimpin bangsa kita, terutama pimpinan bangsa kita bermuhasabah. Dunia Darussalam tidak pernah terberitakan mereka kelaparan, terkena musibah. Maksudnya karena mereka kekurangan pangan, terutama beras. Otomatis mereka makan batang pohon kelapa, bagian dalamnya itu mereka ambil, atau mereka memakan pohon pisang, batang pohon pisang itu diambil, dibersihkan yang bagian dalamnya yang masih muda itu yang menjadi bahan makanan mereka selama beberapa hari ini. Karena tidak adanya nasi, tidak adanya beras, mereka memakan, mengolah apa yang menjadi bagian dalam batang pohon kelapa dan kelapa pohon pisang. Alhamdulillah bantuan dari Bandung sudah kami sampaikan dan sudah sampai, dan kita berikan terpal karena yang mereka butuhkan terpal. Traumatik mereka membuat mereka tidak berani kembali ke rumah, apalagi rumahnya sudah hancur, maka mereka membuat tenda seadanya. Alhamdulillah sudah kita berikan terpal, sudah 2000 terpal kita bagikan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyumbang melalui kami. Dua saudara kami kita kirim ke sana, Kang Robi sama Kang Latif ya. Kita kirim ke sana. Ini kondisi Lombok Utara apa? Apa motif dari bencana Lombok ini hanya Allah yang tahu. Bisa jadi tiga-tiganya terjadi. Bagi orang yang beriman, ujian. Bagi orang yang lalai ya, peringatan. Bagi yang ingkar, azab. Kali ada kemaksiatan di sana yang harus kita tinggalkan ya. Nah, ini Kang Robi memberitakan bagaimana gambaran di wilayah Lombok Timur. Beliau tinggal di Cijambe, ujung Brong. Kondisi-kondisi rumah yang cukup hancur. Setiap kali ada gempa, biasanya para relawan fokus di awal-awal. Setelah mereka kehabisan bekal dan bantuan, mereka kembali itu masalah justru pada pasca gempa, recovery ini masalahnya. Nah, jarang sekali ada NGO yang bisa berkonsentrasi di recovery. Nah, harusnya kita fokus juga di recovery, jangan sampai mereka ditinggalkan. Ini anak-anak korban gempa. Yang ini bukan ya? Asrofil Anbiya yang ini namanya rehabilitasi mental 30 ya. Dan di Lombok Utara ini kami dapatkan laporan adalah kita butuh tim medis sebenarnya, karena banyak yang sakit termasuk Kang Latif pun sakit ya, karena harus tinggal di luar rumah dengan cuaca yang panas dan malam yang dingin, api itu 2 hariannya tinggi, kalau siang panas, kalau malam dingin, dan nyamuk itu banyak di sana. Kekurangan pangan atau kekurangan tidur membuat mereka terganggu kesehatannya. Barangkali itu dulu, mungkin sekali dapat kita bahas tentang hadis yang keempat, hadis Arba'in tentang Qadar dan Qadar. Jadi kesimpulannya bagaimana muslimnya? Takdir Allah tetapkan lebih dulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk 50.000 tahun sebelumnya. Dan ini tidak berubah sampai hari kiamat. Apa yang Allah takdirkan? Berbagai macam jenis makhluk, ukuran alam semesta, isi alam semesta, baik buruknya makhluk, sifat-sifatnya, ukurannya, dan jumlahnya. Itu takdir. Tidak berubah sampai hari kiamat. Nah, ada yang disebut dengan qada. Qada adalah ketetapan Allah ketika makhluk menjalani takdir. Nah, di dalam qada itu ada nasib. Ketika kita memilih kebaikan, istiqomah di dalamnya, pasti nasib kita baik. Ketika kita memilih keburukan, maka bisa jadi nasib kita buruk. Kemudian yang terakhir, akhir dari kehidupan kita itu merupakan akumulatif. Jika kita dominan melakukan kebaikan, itu bisa jadi mendorong kita untuk melakukan kebaikan di akhir hayat kita. Jika kita istiqomah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, berakhir ala syaih matahari. Siapa yang dominan dalam suatu kondisi, dia akan mati dalam kondisi itu. Namun juga kita harus waspada, jika ternyata di akhir hayat kita, kita berbuat amalan yang bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya, bisa jadi itu penyebab kita masuk neraka. Jika itu sirik kecil, tidak kekal di neraka. Tapi jika itu sirik besar, walaupun di akhir, cuma sedikit di akhir, maka itu akan membuat seseorang kekal di dalam neraka. Jika itu sirik besar. Barangkali itu dulu, Bapak Yasmin. Terima kasih. Sudah jam 1 lebih 13 lebih 2. Terima kasih atas perhatiannya yang benar dari Allah, yang salah kurang masa pribadi dan saya bersikap satu lazim. Kita tutup dengan hamdalah dan keperluan kita sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kita yang ada di luar diberikan pahala atas apa yang menimpa mereka, dan diberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang terluput dari mereka, dan mereka bisa mendapatkan masa depan kembali setelah fakta baik. Amin ya Allah. Dan Allah yang berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.